الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آلك يوما وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita kembali melanjutkan dari risalah ataupun kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Da'wah Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau berkata, "Iza kila laka ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ Apabila dikatakan kepada Anda, apabila dikatakan kepada kamu, apa usul ثلاثة yang wajib bagi setiap insan manusia untuk mengetahuinya? Faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakan usul thalathah adalah ma'rifatul 'abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya dan pengetahuan seorang hamba kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh menyebutkan al-usul ats-tsalatsah. Al-usul adalah lafaz jamak dari bahasa Arab yang mana kata tunggalnya disebut aslun, jamaknya usul. Dan aslun artinya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang akan dibangun di atasnya. Ini disebut asal. Bisa diartikan dengan pondasi, karena pondasi akan dibangun di atasnya sesuatu. Bisa rumah, bisa bangunan, bisa apapun. Atau bisa diartikan dengan atau asas. Ini disebut aslun dan jamaknya usul. Kemudian ats-tsalatsah, landasan yang jumlahnya tiga. Kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab cuma membatasi landasan ini hanya tiga? Kenapa enggak 4, 5, 6, 7, 10? Karena perkara dalam syariat Islam ini banyak. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, li'annaha asasud dinil islami. Karena memang tiga perkara ini merupakan pondasi, merupakan landasan, merupakan akar dari agama Islam. Yang mana tiga perkara inilah yang kelak akan ditanya kepada seluruh umat manusia, baik muslim, fasik, pelaku maksiat, begitu pula kafir dan musyrik. Semua umat manusia akan ditanya dengan tiga perkara ini. ketika mereka sudah diletakkan di dalam kuburnya. Apabila tanah sudah ditutup dan para pengiring jenazah sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, maka mayit tersebut akan ditanya dengan tiga perkara ini. Saking pentingnya perkara tersebut sampai Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menuliskan risalah yang kita baca. Maka di sini Syekh menyebutkan, kalau kalian ditanya apa tiga landasan agama, maka jawab. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui Nabi-Nya, dan mengetahui agama Islam secara sempurna. Dalil dari perkara ini, ikhwani afidhakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami. Dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu arda, hadisnya panjang dan akan kita baca. Kata sahabat ini menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Suatu saat, suatu ketika, kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam mengiringi jenazah, mengiringi mayit. Naam. Halo, apa suara jelas? Naam, jelas. Naam, naam. Jelas, jelas, jelas. Naam. Sahabat Al-Bara' ibn Azib menceritakan kepada kita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Suatu ketika kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wasallam setelah mensolati mayit, kita mengiringi jenazah tersebut. Seorang lelaki dari kalangan Ansar, penduduk Madinah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantahayna ila al-qabr. Ketika kami sudah sampai di liang kubur, ketika kami sudah sampai di tempat penguburan, walamma yulhat, dan ketika jenazah sudah dimasukkan, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam duduk. Wajalasna hawlahu, dan kami pun ikut duduk di sekitar beliau. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam duduk dan diikuti oleh para sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kudwah. Melihat beliau turun dari berdirinya, maka para sahabat pun juga ikut turun duduk bersama Rasulullah di sekitar beliau. Faka'annama 'ala ru'usina at-tayr. Saking khusyuknya, begitu khusyuknya kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kami ada burung. Mereka betul-betul tuma'nina melihat Rasulullah dan ingin mengambil nasihat, petuah, ingin mengambil dari Nabi alaihi salatu wasallam qudwah. Kemudian kata Al-Bara' ibn Azib, wa fi yadihi 'udun yanqubuhu. Dan di tangan Nabi alaihi salatu wasallam ada sebilah tongkat. Nabi membawa kayu yang kemudian beliau pukul-pukulkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya ke langit. Beliau duduk ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang kubur. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menggerak-gerakkan tongkatnya. Kemudian beliau mengangkat kepala ke arah langit sambil mengatakan, ista'idhu billahi min azabil qabr, ista'idhu billahi min azabil qabr, ista'idhu billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari siksa kubur. mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau sampai ulangi 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, innal abdal mu'min idha kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya apabila seorang mukmin, orang yang beriman, memiliki keimanan, hendak meninggal dunia, sakaratul maut, dan akan memasuki kepada kehidupan akhirat, sudah datang ajalnya. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, maka dia akan didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Akan didatangi oleh beberapa malaikat yang turun dari langit menuju kepada orang tersebut. Bidhul wujuh, yang mana wajah malaikat itu putih bercahaya. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Wajah-wajah mereka bagus. Ka'anna wujuhahum asyams, bagaikan matahari. Saking terangnya wajah mereka, seolah-olah seperti matahari. Hatta yajlisuna minhu maddal basar. Selanjutnya para malaikat tersebut akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Malaikat itu satu persatu akan duduk sejauh mata memandang dari orang yang akan datang ajal. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat tersebut karena mendatangi jenazahnya seorang mukmin yang akan wafat, para malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian. Para malaikat membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Yaji'u malakul maut. Kemudian setelah itu akan datang malaikat maut. Pada saat itulah datang malaikat maut setelah para malaikat yang lain datang turun dari langit. Setelah mereka duduk baru datang malaikatul maut. Fayaq'udu 'inda ra'sihi. Maka malaikat maut tersebut akan duduk di atas kepalanya. Fa yaqulu ayyatuha an-nafsu thayyibah. Ketika tiba malaikat maut akan berkata, wahai jiwa yang baik. Ayyatuha an-nafsu thayyibah, wahai jiwa yang bagus. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Cepatlah keluar dari ragamu, jasadmu. Wahai ruh, keluar dari jasadmu menuju kepada ampunan dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang mukmin. Dengan kata-kata yang baik, keluarlah wahai ruh dari jasad orang tersebut, dari jasadnya menuju kepada ampunan Allah, ridhanya Allah, kenikmatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takhruju tasilu kama tasilu al-qatrati man fi siqa. Kemudian segera ruh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah karena keimanan yang dia miliki. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, saking mudahnya ruh tersebut keluar bagaikan air yang mengalir dari mulut kendi. Bagaikan air ketika dituang akan langsung jatuh dari mulut geriba, dari mulut botol. Seperti itu ruhnya seorang mukmin akan keluar dari jasadnya manusia dengan begitu mudah. فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Dan apabila ruh orang mukmin itu sudah keluar, maka malaikat maut menyambut ruh tersebut. Lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain. Dan apabila ruh itu sudah berada di tangan malaikatul maut, maka tidak akan dilepas. Hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafan. Kemudian malaikat akan meletakkan ruh tersebut dan membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Jadi ruh tersebut dikeluarkan dari jasad orang mukmin dan diletakkan di kafan dan wewangian yang mereka bawa oleh malaikat dari surga. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wajadtu 'ala wajhi al-ard." Maka dari wewangian itu, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, maka ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya jasad seorang mukmin ketika keluar ruh darinya akan diletakkan pada kain kafan yang akan keluar dari kain kafan tersebut sebaik-baiknya wewangian yang ada di muka bumi. Kemudian para malaikat akan membawa ruh tersebut naik di atas langit dan tidak melewati gerombolan para malaikat yang tinggal pada setiap langit, melainkan mereka bertanya, "Ma hadzal ruh at-thayyib?" Ruh siapakah ini? Ruh siapakah yang begitu harum, yang begitu wangi? Maka para malaikat gerombolan yang membawa ruh mukmin tersebut akan menjawab, "Hadza fulanun ibnu fulan." Ini merupakan ruh yang amat sangat harum dari fulan, anaknya fulan. Akan disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dahulu hidup di muka bumi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, "Hatta yantahi biha ila sama'id dunya." Ketika sudah sampai pada langit dunia, "Fayastaftih fayaftahu lahum." Mereka pun minta agar dibukakan pintu, karena setiap langit akan dijaga oleh malaikat. "Fayastaqbiluhum man kullu fis sama' muqarribuha ila sama' allati taliha." Maka setiap pintu akan dibukakan kepada ruh seorang mukmin. Dari setiap langit dibuka, kemudian langit yang berikutnya, "Hatta yantahi ila sama'i sabi'ah." Hingga sampai ruh tersebut tiba di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin fi sama'i sabi'ah." Tulislah kitab, yaitu catatan amalan hambaku ini, di illiyin. "Wa a'iduhu ilal ard." Kemudian kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Sesungguhnya darinya lah aku menciptakan mereka. "Wa fiha u'iduhum." Dan pada bumilah aku kembalikan. "Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Dan dari muka bumilah aku akan keluarkan mereka untuk kedua kali. Karena manusia tercipta dari tanah, yaitu bumi. Kemudian mereka akan dikembalikan ke bumi. Kemudian mereka untuk ketiga kali akan dikeluarkan dari bumi. Pada hari kiamat. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi." Maka dikembalikanlah ruh orang mukmin tersebut kepada jasadnya di liang kubur. Dan umat manusia sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Dikembalikan ruh mukmin tersebut ke dalam jasadnya. "Wa ya'tihi malakan." Kemudian setelah itu datang dua malaikat. فيجلسانه فيقولان له. Kemudian mereka berdua pun mengatakan, akan tiba dua malaikat dan duduk di sisinya. Kemudian mulai bertanya, madinuk, pertanyaan yang pertama, apa agamamu? Maka seorang mukmin dia akan mudah mengatakan, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Karena dia seorang mukmin muwahhid. Kemudian malaikat bertanya yang kedua kali, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian, siapa lelaki yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim ke muka bumi? Karena seorang mukmin yang beriman kepada nabinya, dia akan mudah mengatakan huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rasulullah, rasulnya kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan fondasi yang kedua, landasan yang kedua. Kemudian malaikat bertanya yang ketiga, ma amaluka, apa amalanmu, apa ilmumu? Maka seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mudah mengatakan, qara'tu kitab Allah, amalanku adalah membaca Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Wa amantu bihi, dan aku beriman dengan Al-Quran tersebut. Wa saddaqtu, dan aku percaya bahwasanya itu adalah kalamullah. Ini seorang mukmin, dia akan mudah melewati tiga pertanyaan penting dalam kubur. Fayunadin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, munadin minas sama, maka diseru dari atas langit, an sadaqa abdi wa ashrishuhu minal jannah, hamba ini telah jujur, hamba ini telah berkata benar, maka bentangkan bagi dia halo. Nah. Dengar, saya dengar. Nah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fayunadi munadin minas sama, akan ada yang menyeru dari atas langit, an sadaqa abdi, hambaku ini jujur benar, afrisuhu minal jannah, kasih dia permadani dari surga. Kasih dia alas dari surga. Dan orang ini dalam kubur. Wa albisuhu minal jannah, dan kasih dia pakaian dari surga. Wa aftahu lahu baban ilal jannah, dan kasih buka bagi dia pintu untuk telah menuju kepada surga. Apakah sampai di sini? Tidak. Kenikmatan sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang mukmin bagi yang sudah bisa untuk melewati fase pertama ketika ditanya tentang tiga landasan utama. Fayatihi min tibiha wa ruhiha, maka akan datang kepada dia bau dan bagusnya ruh. Wa yafsah lahu fi qabrihi, kemudian kuburannya akan diluaskan. Madda basarihi, sejauh mata memandang. Umat manusia mungkin tidak bisa melihat karena ini perkara yang gaib. Akan tetapi jasad tersebut akan diluaskan kuburannya seolah-olah sejauh mata memandang. Apakah sampai di sini? Tidak. Wa ya'tihi rajulun husnal wajah, lalu datang kepadanya seseorang yang bagus wajahnya, indah, tampan. Husnul thiyab, dengan menggunakan pakaian yang baik. Pakaian yang bersih, riburih, dengan bau yang wangi. Yang membuat hamba mukmin tersebut heran sambil bertanya, man anta, siapa kamu? Siapa engkau datang ke sini? Kemudian hamba yang baik wajahnya, indah pakaiannya, harum baunya, mengatakan ana amaluka salih, aku adalah amal perbuatanmu yang baik. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadikan amalan yang kita perbuat di muka bumi dalam bentuk seorang pria yang menemani kita di dalam kubur. Aku adalah amalan baikmu ketika engkau lakukan dulu di muka bumi. Kemudian hamba mukmin tersebut meminta kepada Allah sambil berdoa, Rabbi akimis sa'ah. Rabbi akimis sa'ah, ya Allah, tegakkan hari kiamat. Tegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Sehingga aku bisa kembali kepada hartaku dan keluargaku. Ini seorang mukmin. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dan mereka masih berada di sekitar pengkuburan. Nabi SAW dalam keadaan duduk. Dan wajah beliau diangkat ke langit. Kemudian Nabi melanjutkan, innal abdal ghafir. Begitu pula sebaliknya. Apabila orang jahat hendak meninggal di dunia, akan memasuki kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas sama' malaikat. Maka akan datang segerombolan malaikat dari langit. Sudul wujud. Mereka berwajah hitam kelam. Ma'ahum al-musuh. Mereka membawa kain yang kasar. Membawa kain yang buruk. Hatta yajlisuna minhu maddal basar. Sehingga mereka pun duduk di atas kain itu sepanjang mata memandang. Na'udzubillah. Gerombolan malaikat yang wajah mereka hitam legam. Dengan membawa kain yang amat sangat kasar. Jelek. Kemudian mereka duduk di atas kain itu sepanjang mata memandang. Kemudian Nabi SAW bersabda, Thumma yaji'u malakul maut. Setelah itu datang malaikatul maut. Kemudian duduk di atas kepala. Sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha. Wahai jiwa yang buruk. Wahai jiwa yang jelek. Cepatlah engkau keluar dari jasadmu. Cepatlah engkau keluar dari ragamu. Ila sakhatillahi wa ghadabih. Menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ajal menjemput sudah diperlihatkan bagaimana jeleknya tempat akhir dia. Malaikat mengatakan, cepat keluar dari jasadmu menuju kepada kebencian, kemurkaan dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatafruqa fi jasadihi. Lalu ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh tubuh. Ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Fatakhruju fayanqati'u ma'ahal 'uruq. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruh orang tersebut dengan kuat. Mencabutnya dengan kasar. Mencabutnya dengan keras. Ma'ahal 'uruqi wal 'asab. Kama tanzi'u as-sufud min as-sufil mablul. Saking kuatnya tarikan malaikat, bagaikan mencabut kawat besi yang bergigi dari bulu domba yang basah. Seolah-olah mencabut besi yang bergigi kawat dari bulu domba yang basah ditarik. Fayakhuduha. Fa'idha akhadaha. Lam yada'uha. Lalu uluh sudah keluar. Malaikat maut menyambutnya. Dan kalau sudah ruh di tangan malaikat maut, tidak akan terlepas dari tangan. Fayaj'alunaha fi dhalikal musuh. Kemudian para malaikat segera mengambil roh jahat itu dan membungkusnya dengan kain kafan yang kasar dan jelek tadi. فيخرج منها كأنتن الريف جيفة. Yang keluar dari kain tersebut tercium bau busuk bagaikan bau bangkai yang paling menyengat. Wajadtu ala dhahril ardh, kata Nabi alaihi salatu wasalam, bau busuk yang lebih menyengat yang pernah aku cium di dunia. Fa yas'uduna biha, selanjutnya malaikat akan membawa roh itu naik ke langit. Fala yamurru biha ala malakin minal malaikat, dan tidak lewat di antara gerombolan malaikat melainkan mereka bertanya, ma hadzal ruhul khabith, ruh siapa ini, begitu busuk, begitu bau, begitu jelek, dibenci oleh penghuni bumi dan dibenci oleh penghuni langit. Maka gerombolan malaikat yang berwajah hitam mereka mengatakan, fulanun ibn fulan, ini adalah rohnya fulan, anaknya fulan, disebutkan dengan nama yang terburuk selama hidupnya di muka bumi. Dan ketika sampai di langit dunia, malaikat meminta untuk dibukakan pintu falayak, namun tidak dibukakan bagi mereka. Jasad seorang kafir, jasad orang yang jelek, tidak dibukakan langit dunia bagi mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 40. Nabi menegaskan, la yufattahu lahum abwabu as-sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Sesungguhnya ruh-ruh yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dirinya, orang-orang yang membangkang, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga. Seperti masuknya unta ke dalam lubang jarum. Bagaimana bisa unta masuk ke lubang jarum? Gak akan mungkin unta lebih besar daripada jarum. Seperti itu mereka tidak akan bisa masuk ke dalam langit dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi sijjin il ardi sufla, tulis amalan hambaku ini di dalam sijjin, di bumi yang paling bawah. Tulislah kitabnya, catatan amalan hamba tersebut di sijjin, bumi yang paling rendah. Fatatrahu ruhahu tarhan, maka rohnya pun dilempar dengan keras ke bawah, ke muka bumi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dan membacakan firman Allah, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, maka dia seperti jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihirrihu fi makanin sahih, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nabi membacakan surat Al-Hajj ayat 31. Ketika dilemparkan ke muka bumi, fayu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruh tersebut kembali ke dalam jasadnya, didatangi oleh dua malaikat, duduk di samping hamba tersebut sambil bertanya, man rabbuk, landasan yang pertama, siapa Tuhanmu? Maka hamba fasik, hamba kafir tadi mengatakan, ha ha la adri, aku tidak tahu. Kemudian dikasih pertanyaan yang kedua, wa madinuk, apa agamamu? Hamba tersebut mengatakan, ha ha la asri, aku tidak paham, aku tidak mengerti. Fayunadin munadin minas sama, dipanggil seluan dari atas langit, tafrishu lahu minan nar. Hamba ini telah berdusta, maka kasih dia permadani yang terbuat dari api neraka, bentangkan kepada dia. Maka diberikan hamparan dari api neraka di dalam kuburnya. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan bagi dia pintu menuju kepada api neraka. Faya'tihi min harriha wa sumumiha, sehingga dia akan merasakan panasnya dan racunnya dari api neraka. Apakah sampai di sini tidak? Wayadiku qabruhu, kemudian kuburnya pun menyempit, semakin kecil. Hatta takhtalifa abla'uhu, hingga tulang belulangnya pun terhimpit. Semakin mengecil hingga tulang belulangnya pun terhimpit. Apakah sampai di sini tidak? Wayatihi rajulun qabihul wajh, kemudian datang seseorang yang wajahnya jelek, qabihul thiyab, yang membawa pakaian yang busuk, muntinur rih, dengan bau yang tidak nyaman, bau yang tidak enak. Wajah tidak nyaman dipandang, baunya busuk dengan menggunakan pakaian yang kotor. Kemudian hamba tersebut mengatakan, man anta, siapa kamu? Maka dia mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalan burukmu ketika engkau lakukan di dunia. Sejak di kuburan dia sudah tahu tempat akhir dia di mana, sehingga dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di satu kesempatan yang sudah tidak ada kecuali penyesalan bagi dirinya, ia berdoa kepada Allah, Rabbi la tukimis sa'ah, Rabbi la tukimis sa'ah, ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu tempat akhir bagi dia adalah neraka. Maka dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, penting bagi seorang mukmin, karena tiga pernyataan ini yang kelak akan ditanya oleh para malaikat kepada seluruh umat manusia, tidak pandang bulu, baik itu muslim maupun kafir, tinggi, besar, miskin, ataupun kaya. Tidak ada yang terlepas dari thalathatul usul, tiga landasan utama. Siapa Tuhanmu? Siapa agamamu? Dan siapa nabimu yang diutus kepada kalian oleh sebab itu? Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berdiri di samping kuburan wa tabki, kemudian beliau menangis sampai ditanya oleh muridnya, tudzakiruka an-nar wal janna wa la tabki, wahai sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, berapa kali engkau disebutkan mengenai surga dan neraka engkau tidak menangis, akan tetapi engkau di atas kubur menangis, hatta tubal billahiyatak, sampai jenggotmu basah. Kemudian Uthman mengatakan, aku dahulu ingat Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan ini merupakan fase pertama di dalam kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu banyak fasenya, tapi fase pertama adalah liang kubur alam barzakh. Fa'idha naja minhu, kalau seorang hamba sudah selamat pada fase ini, pertanyaan-pertanyaan mudah dia jawab. Fama ba'dahu yakunu aisaru min, maka setelahnya akan mudah bagi dia, akan menjalani fase-fase berikutnya dengan sukses dan berhasil, dan menjadikan hamba yang akan diberikan kenikmatan yang abadi. Fa'idhan lam yanju minha, tapi kalau fase pertama sudah gagal, enggak lolos, fama ba'dahu yakunu asyaddu min, maka setelahnya akan menjadi lebih sukar, setelahnya akan semakin sulit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai golongan muwahidin mu'minin, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi kita ketetapan, thabat, sampai ajal datang menjemput kita dan menjadikan kita sebagai kaum mukminin yang dengan mudah untuk menjawab tiga landasan yang akan kita pelajari sebagaimana dituliskan oleh muallif. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang berikutnya. Ilahuna walhamdulillah.